kitab tentang jual beli. Qala rahimahullahu ta'ala al-aslu fihi al-hil. Hukum asal jual beli adalah halal. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hanya ada dua di sini, halal, haram. Halal namanya baik, jual beli. Haram namanya riba. Diambil faedah oleh para ulama, segala bentuk akad, sistem jual beli yang diharamkan dalam Islam, maka masuk dalam kategori riba. Sebab Allah hanya menyebutkan dua bagian saja, halal jual beli, haram dikatakan riba. Difaham ya? Riba masuk, dan semua akad, semua sistem yang diharamkan dalam Islam termasuk dalam bagian riba yang diharamkan dalam ayat ini. Qala rahimahullah, fa jami'ul a'yan min 'aqarin wa hayawanin wa asasin wa ghairiha yajuzu iqa'ul 'uqudi 'alayha idza tammat syurutul bay'. Maka semua benda, semua barang, baik itu aqar, aqar itu barang-barang yang enggak bisa bergerak, meliputi tanah dan bangunan, wa hayawan dan hewan-hewan, wa asas perkakas-perkakas, wa ghairiha dan yang lain-lainnya, boleh dilakukan akad jual beli padanya apabila telah sempurna persyaratan-persyaratan jual belinya. Boleh itu kemasal apabila terpenuhi semua syurutul baik, syarat-syarat jual belinya. Qala rahimahullah, fa min a'zami syurut, dan termasuk syarat jual beli yang paling agung adalah, disebutkan poin-poinnya. Jadi saya jelaskan terkait dengan perkara syurut dibagi dua oleh para ulama. Ada asyurutu fil bai'i, ada syurutul bai'. Asyurutu fil bai'i, ada syurutul bai'. Ada persyaratan-persyaratan di dalam sebuah akad jual beli, dan yang kedua ada persyaratan jual belinya. Yang dibahas adalah yang kedua, persyaratan jual beli. Adapun yang pertama itu persyaratan-persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak di dalam akad jual beli tadi. Ini menggunakan kaidah umum, al muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin tergantung persyaratan yang ada di tengah-tengah mereka, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu persyaratan di luar sebuah akad jual beli, namanya syurutun fil bai, syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak di luar akad. Barakallahu fikum. Ini kaidahnya adalah al muslimuna ala syurutihim, muslimin tergantung persyaratan yang ada pada mereka selama tidak menghalalkannya haram atau mengharamkannya halal. Adapun yang kedua yang dibahas sekarang ini namanya syurutul bai, syarat-syarat jual belinya. Ketika tidak ada, tidak sah akadnya. Ketika semuanya sempurna, sah akadnya. Yang pertama kata beliau, ar-ridha, keridhaan kedua belah pihak. Ya qawlihi ta'ala, dikarenakan Allah mengatakan dalam firman-Nya, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Disebutkan di awal ayat, kamu jangan memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali perdagangan, perniagaan yang didasari saling ridha di antara kalian. Yang kedua, wa alla yakuna fiha gharrun wa jahalah. Tidak ada pada akad jual beli itu gharar, hal-hal yang menipu, wa jahalah dan kemajhulan, serba enggak jelas. Enggak boleh ada. Artinya semuanya harus gamblang, harus jelas. Tidak ada rekayasa, enggak ada manipulasi, enggak ada perjudian, enggak ada perkara yang majhul yang enggak jelas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nahā 'an bai'il gharar. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang ada unsur gharar. Rawahu Muslim. Yani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fayadkhulu fihi. Masuk pada larangan di atas. Bai'ul abiqi wasyarid. Jual beli budak yang kafur. Itu namanya abiq. Dan jual beli hewan yang kafur namanya syarid. Wa yaqula bi'tuka ihda sil'atain. Atau yang kedua, dia mengatakan aku jual kepada kamu salah satu dari dua barang ini. Tapi enggak jelas yang mana yang dimaksud. Atau yang ketiga, au bi miqdari ma tablughul hasatu min al-ardi wa nahwih. Atau saya jual dengan seukuran apa lemparan batu dari tanah ini atau semisalnya. Maksudnya misalkan dia memiliki sebuah tanah, bidang tanah, dia mengatakan ambil kerikil, misalkan sebuah kerikil, kamu lempar ke arah sana sekuat tenaga, tempat jatuhnya kerikil tandai antara kamu dan tempat jatuh kerikil tandai. Terus kamu lempar lagi yang sebelah sana sekuat tenaga. Ketika jatuh kerikil tandai. Yang kamu lempar tadi itu saya hargai sekian. Disebutkan misalkan angkanya. Entar dikatakan 10 juta atau 20 juta atau lebih daripada itu. Ini orang lempar. Begitu melempar, lemparannya jauh sekali. Pinter dia. Jauh sekali sampai misalkan 50 meter ya sudah itu. Ah, belasan kalau begitu. 50 meter juga. 50 kali 50 cuma 10 juta. Siapa yang rugi? Menjualnya. Ada lagi yang semangat melempar. Ancang-ancang dia lempar batunya, terbang ke atas. Balik lagi. Sehingga jarak antara dia dengan jatuhnya kerikil cuma 2 meter saja. Ini juga 2 kali 2 dikasih harga 10 juta. Itu namanya maisir. Perjudian. Tidak boleh, termasuk gharar. Au ma tahmilu amatuhu au syajaratuhu. Atau yang termasuk gharar, dia menjual apa yang dikandung oleh budak perempuannya. Dia punya budak perempuan, itu kan halal untuk dia kumpuli setelah selesai satu kali haid. Atau kalau dia hamil, selesai mengandungkan, melahirkan kandungannya, selesai masa haidnya, boleh dia pakai. Hamil dalam kandungan. Dalam Islam diperbolehkan menjual budak perempuan, kan gitu ya. Budak perempuan boleh dijual, laki juga dijual. Yang dia jual bukan budak perempuannya ini, tapi janinnya. Saya jual janin yang ada pada budak perempuanku, harganya sekian. Tidak boleh dikarenakan unsur gharar. Mungkin dia hidup, mungkin dia mati. Kalau dia lahir, mungkin dia laki-laki atau mungkin dia perempuan. Ketika dia lahir, mungkin dia selamat atau dia cacat. Nggak ada yang tahu. Namanya gharar. Au syajaratuhu atau pohonnya. Yakni dia punya pohon. Baik. Belum ada buahnya. Belum ada buahnya. Dia mengatakan saya jual buah yang nanti akan muncul dari pohon ini. Paham ya? Ini enggak boleh dikatakan ada unsur gharar. Qala au ma fi batnil hamil. Atau dia menjual yang dalam perut hewan yang sedang bunting. Dia punya kambing, dia punya sapi, dia punya apa namanya? Unta. Yang dijual bukan itunya, tapi janin yang dalam perutnya itu. Sebagian mereka bahkan menjual janin yang bakal ada dari janin yang sekarang dalam perut hewannya itu. Namanya habarul habalah. Ini juga dilarang. Ini juga dilarang. Termasuk barakallahu fikum gharar. Paham ya? Juga dimasukkan di dalamnya adalah menjual telur yang dalam perut ayamnya itu. Jadi yang sama, saya jual telur yang bakal menetas dari perut ayam saya ini. Ini semuanya adalah gharar. Qala wa sawa'un kana al-gharu fi tsamani aw al-musamman. Sama saja. Apakah gharornya itu perkara yang enggak jelas tadi itu pada saman harga barangnya awil musamman atau pada barang yang dihargai, pada harga barangnya atau pada barang yang diakadkan, semua yang ada unsur gharar tidak boleh. Yang ketiga, kata beliau, syarat yang ketiga, wa ayyakunal aqidu malikan li syai'i aw ma'dhunan lahu fihi wa huwa balighun aqlun rasyid. Yang ketiga, yang melakukan akad, akad adalah pemilik barang yang diperjualbelikan atau seseorang yang diizinkan dalam syariat untuk mengadakan akad tersebut. Ketentuannya kata beliau, wa huwa baligh aqil rasyid. Dianya orangnya balek, orangnya berakal, dan orangnya rasyid, bisa mengelola hartanya, bukan orang yang idiot. Dipahami ya? Yang berakal, orang yang memiliki barangnya, atau orang yang diizinkan dalam syariat untuk akal. Pemilik barang jelas, harus balek, akil, rasyid. Yang diizinkan dalam syariat, yang menduduki makomnya penjual adalah satu, wakilnya, wakiluhu, wakil resmi dia. Yang kedua, para cabangnya, agen-agennya. Yang ketiga adalah maklarnya, namanya simsar, maklarnya dia. Difahami? Kalau misalkan dia anak yatim, adalah wasiyuhu atau waliyuhu yang diberi wasiat, yang dikasih amanah untuk mengurusi harta anak yatim atau sang walinya. Ini yang dikatakan yaqumu maqamal malik, yang menduduki posisi pemilik harta. Harus balik, harus akil, harus rasyid. Ketentuan yang keempat, wa min syurutil bai'i aidha alla yakuna fihi riba. Termasuk masalah jual beli adalah tidak boleh ada riba padanya. Enggak boleh ada riba padanya. An Ubadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ubadah radhiyallahu anhu berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-birru bil-birri wash-sha'iru bish-sha'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bi-mithlin sawa'an bi-sawa'in. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى." رواه مسلم. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, emas dengan emas, perak dengan perak, hur tepung gandum dengan tepung gandum, syair bikin syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, 6 poin, harus semisal timbangannya, mislan bimislin, harus semisal dan harus sama betul ukurannya dan takarannya. Apabila berbeda jenis barang-barang yang diperjualbelikan tadi, maka silakan kamu jual sekehendak kamu apabila tangan dengan tangan, yakni serah terima di tempat. Barang siapa yang menambahi atau minta tambahan, maka sungguh dia telah jatuh dalam riba. Rawahu Muslim. Ini pembahasan masing-masing akan dirinci insyaAllah. Beliau mengatakan, fala yuba'u makilun bimakirin min jinsihi illa bihadhin syartain. Tidak boleh dijual sesuatu yang ditakar dibayar dengan yang ditakar juga dengan jenis yang sama, melainkan dengan dua persyaratan. Yang pertama semisal, yang kedua serah terima di tempat. Wala mauzunun bi jinsihi la kadzalik. Jadi juga tidak boleh dijual barang yang ditimbang, dibayar dengan barang lain juga ditimbang, sama-sama ditimbang dari jenis yang sama, melainkan juga dengan dua persyaratan. Semisal timbangannya, dan yang kedua serah terima di tempat. Kalau al-bi'a makilun bimakilin min ghairi jinsih atau mauzunun bimauzunin min ghairi jinsih jaza bisyadid taqabuk qabla tafarruq. Bila dijual barang yang ditakar dengan barang yang lain yang juga ditakar tapi lain jenis, atau dijual yang ditimbang dibayar dengan yang lain yang juga ditimbang tapi lain jenis, maka diperbolehkan dengan ketentuan taqabut, serah terima di tempat sebelum berpisah badan. Kalau wa'in bi'ah makilun bimauzunin au aqsuhu jaza walau kana al-qabdu ba'da tafarruq. Tapi kalau dijual barang yang ditakar dibayar dengan barang yang ditimbang atau sebaliknya, maka semuanya boleh walaupun diterima setelah pisah barang. Artinya enggak ada ketentuan harus semisal, dan juga enggak ada ketentuan harus taqabud, serah terima di tempat. Qala rahimahullahu ta'ala wal jahlu bit tanaful kal ilm bit tafadul. Kejahilan kita, ketidaktahuan kita dengan tanaful, dengan timbangan yang sama, itu sama seperti kita mengetahui adanya tafadul, selisih. Maknanya ini barang yang ditimbang dibayar dengan barang yang ditimbang juga, dan dia sejenis. Ada katakan harus semisal timbangannya. Kaidahnya kalau kita tidak tahu semisal ataukah tidak, itu hukumnya sama dengan kita mengetahui adanya selisih. Berarti riba fadl. Qala kama nahana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il muzabanah. Juga sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli isim muzabanah. Wahwa shira'u at-tamri bit-tamri fi ru'usin nakhl. Yaitu membeli kurma dibayar dengan kurma yang ada di pohon kurmanya itu. Pohon kurma yang masih di pohon dibeli dibayar dengan kurma yang di keranjang yang sudah dipetik. Itu tidak boleh, muttafaqun alaih, karena yang sudah dipetik itu timbangannya sudah kering, yang di pohon masih basah. Sama-sama kurma sejenis, berarti ada selisih timbangan. Yang ini sudah mengering, yang itu masih basah, dikarenakan sejenis dan ada timbangan yang selisih, maka dilarang. Namanya muzabanah, termasuk riba fadl. Qala wa rakhasa fi bai'il 'araya bi kharsiha bima duna khamsati awsukin lil muhtaj lil rutabi wa la samana 'indahu yashtari bihi bi kharsiha, rawahu Muslim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan pada jual beli sistem 'araya. Namanya 'araya bi kharsiha. Yang pertama harus di khars. Yang namanya khars Ivan ditera. Jadi kalau misalkan di pom bensin itu kan sudah ditera oleh ini. Gitu. Yang ini sudah ditakar, diperkirakan, diestimasi oleh tim ahli. Ini nanti ketemunya sekian kintal, ini nanti ketemunya sekian ton. Namanya di kharsiha. Yang kedua tidak boleh bahwa 5 wasak atau ke bawah. Tidak boleh melebihi 5 wasak. Yang kedua khusus untuk yang memerlukan kurma basah, kurma rutab. Dan yang ketiga, yang keempat, dia tidak memiliki uang untuk membelinya kecuali kurma kering yang ada pada dirinya. Ini rawah Muslim, dengan ketentuan di atas diperbolehkan pengecualian dari jual beli muzabanah. Saat yang kelima, wa minas syuruti alla yaqa'al 'adu 'ala muharramin syar'a. Dan termasuk persatuan jual beli akadnya tidak pada barang yang disyariat yang diharamkan secara syariat. Akadnya tidak terjadi pada barang yang diharamkan secara syariat. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kata beliau, imali aini, bisa jadi dikarenakan zat barangnya. Zat barangnya itu dilarang. Kemana Nabi SAW bil khamri wal maita wal asnam. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW melarang jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli patung atau berhala. Ini karena zatnya dilarang. Muttafaqun alaih. Atau yang kedua, diharamkan karena yang kedua, wa imma lima yatarattabu alaihi min qati'atil muslim. Atau dilarang dikarenakan ada buntutnya, berakibat terjadinya putus hubungan dengan seorang muslim. Ada permusuhan, ada kebencian, memutuskan hubungan antara dua orang muslim karena akad tersebut. Maka dilarang. Kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bay'a bil muslim wasyira syira'ihi wan najis muttafaqun alaih. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual sesuatu yang sedang diakad jualkan oleh muslim yang lain, atau membeli sesuatu yang sedang diakad belikan oleh orang lain, dan juga najis. Ada orang lagi menjual barangnya, lagi transaksi dengan pelanggannya, dan transaksi ada penjual kedua masuk, jual sini pak sama saya aja, nah tak jual sekian, tidak boleh. Atau ada pembeli yang membeli barang kepada seorang pedagang, lagi transaksi belum selesai ada pembeli yang lain masuk, ini pak saya beli sekian, tidak boleh. Itu namanya menjual atau membeli apa yang sedang diakad jual belikan oleh orang lain. Itu makna yang benar terkait dengan riwayat ini, bukan mengandung makna tidak boleh menjual apa yang dijual sama orang lain atau membeli apa yang dibeli sama orang lain. Itu bukan demikian maknanya, dikarenakan kita boleh menjual apa yang dijual oleh orang lain. Dari mulai ujung sana sampai ujung sana, jualan herbal semua boleh, madu semua boleh, sule semua. Tahu sule? Tahu sule? Susu kedelai. Susu kedelai semua, es buah semua, haromain semua, cuba semua, emas semuanya, roti semuanya. Laba. Itu enggak ada larangan. Yang dilarang menjual sesuatu yang sedang terjadi akad jual beli antara orang dengan yang lainnya. Kamu masuk, tidak boleh membeli barang yang sedang diakad belikan orang lain dengan orang lain. Kamu masuk, tidak boleh. Apa alasannya? Membikin orang lain marah, benci, dongkol, akhirnya putus hubungan dengan kamu. Dan najis tafakkur alaih. Wa min dzalik termasuk dalam bab ini adalah nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an at-tafriq bain ar-rahm fi ar-rafiq. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan kerabat-kerabat dalam perbudakan. Ini semuanya budak. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada ponakan, ada apa gitu. Dia pecah-pecah. Ini dijual ke sana. Akhirnya mereka terpisah. Tidak boleh. Itu termasuk hal-hal yang membuat permusuhan di tengah-tengah mereka. Wa min dzalik termasuk dalam bab ini yang diharamkan dalam Islam. Idza kana al-mushtari yu'lamu minhu annahu yaf'al al-ma'siyata bima ishtarah. Ya, termasuk dalam bab larangan ini adalah apabila sang pembeli diketahui daripadanya dia akan melakukan tindakan kemaksiatan dengan apa yang dia beli. Kata beliau, kasyira al-juz. Seperti dia membeli al-juz. Juz itu dipandangkan kayak semacam asam atau kacang. Ini sebuah barang, Ikhwan. Atau bayt lil qimar, atau beli telur untuk perjudian. Kamu tahu ini orang beli telur untuk perjudian. Bagaimana gambarannya? Telur terkait dengan judi. Di zaman dahulu kala, dan saya masih mendapati di masa kecil saya, tempat saya, ada pertaruhan yang bisa memecahkan telur. Ini taruhannya. Dia judi. Ini taruh, saya taruhan sekian. Dia, saya juga taruhan sekian. Apa yang dikerjakan? Pecahkan telur. Tapi memecahkannya tidak boleh begini. Tidak boleh tengah-tengahnya begini. Tapi ujung dengan ujung. Begini. Paham ya? Kalau begini, gampang aja. Terus pecah dia. Tapi kalau ujung dengan ujung begini, wah, itu tidak pecah-pecah. Nah, ini dipertaruhkan. Ada orang yang membeli telur untuk ini, tidak boleh. Paham ya? Walaupun barangnya halal, tapi ketika diketahui dengan pasti pembelinya menggunakan untuk perkara maksiat, maka tidak boleh. Awistilahi lil fitnati wa ala qut'i thariq. Artinya membeli senjata untuk fitnah. Atau menjual senjata kepada para begal. Tidak boleh. Dikarenakan digunakan untuk perkara maksiat. Qala wa nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an talaqqil jalab. Dan juga larangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari talaqqil jalab. Talaqqil jalab itu maknanya ada rombongan dagang, pedagang membawa barang dia dari sebuah tempat hendak menuju ke pasar. Pasar itu wilayah. Sebelum sampai di pasar kamu cegat. Kamu cegat ya, kamu hadang dia. Pak, saya mau beli. Beli sama dia sebelum sampai ke pasar. Ini gak boleh dikhawatirkan adanya penipuan. Dia gak tahu harga pasar. Paham ya? Hanya dia kasih murah. Kamu beli dengan harga murah. Sudah, begitu sampai di pasar, ternyata harganya kemurahan, lebih mahal yang di pasar. Tidak boleh, karena membahayakan sang pedagang tadi. Ada kemarin enggak? Ada orang dari Suli sana. Jauh Suli ya. Anggaplah sana, Suli sana. Assalamualaikum. Dia membawa barang-barang belanjaannya, rombongan ini. Mau ke mana? Ke pasar Batu Merah itu. Di pasar Batu Merah itu. Ayo. Atau mereka baru mau nyebrang JMP itu. Kamu stop di JMP yang sebelah sana. Stop. Sama borong. Atau beli barang mereka di sana. Pasar mau dibawa ke mana nih? Ke pasar Batu Merah. Tidak boleh. Karena dikhawatirkan itu para pedagang tidak tahu harga barang. Dia akan menjual dengan lebih murah. Barakallahu fikum. Qala bakal mengatakan dalam sabdanya la talaqaul jalab faman talaqa fasara minhu fa idza ata sayyiduhu suq fa lahu bil khiyar wa huwa muslim. Kata beliau, kamu jangan mencegat al-jalab tadi itu. Barang siapa yang mencegat, yang menghadangnya, lalu membeli barang daripadanya, maka apabila sang pemilik barang tadi sampai ke pasar, maka dia memiliki hakul khiyar, milih lanjut dagangnya atau gagal. Difahami? Antum hadang dua orang di sebelum JMP tadi, dihadang. Sudah akad transaksi. Kamu dapat barang sekian banyak, harganya akan lebih murah. Ini pemilik barang masuk ke pasar Batu Merah. Ternyata sampai di pasar Batu Merah, ini harganya murah banget. Lebih mahal di mana? Batu Merah. Antum dapat sekilo harga 10.000. Di Batu Merah berapa? 12.500. Maka tergantung sang pemilik barang tadi. Dikasih hakul khiyar. Kalau dia mengatakan, Pak batal, sini. Ini uangnya kamu, mana barang saya? Mau saya jual di pasar Batu Merah. Harus kamu kembalikan barangnya, kamu dapat uangnya kamu. Tapi kalau dia mengatakan, sudah pak saya ikhlas, sudah bawa sana, tidak masalah. Harga 10.000 tidak masalah. Sudah, ikhlas pak, selesai urusan. Itu namanya fil khiyar. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam man ghashana fa laysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk golongan kami. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Banyak ya, Pak ya. Qala wa muslim al-sharih, semisal contoh riba yang jelas jelas riba ialah at-tahayyulu alaihi bil'inah, melakukan tipu muslihat, membuat makar dengan jual beli sistem inah. Apa itu? Bi ayyabi'a sil'atan bi mi'at min al-ajal thumma yashtariha bi min mustariha bi aqall minha naqdan aw bil aqd. Yaitu dia menjual sebuah barang tayyib kepada seseorang dengan harga 100 tempo sebulan. Sudah? Kemudian dia beli lagi dari orang yang sama, barang yang sama dengan harga 80 kontan. Nih. Baik, itu orang pergi bawa duit berapa? 80. Ini barang balik sama saya lagi. Tapi dia masih punya utang sama saya berapa? 100. 100. Paham enggak? Ini barang punya saya. Ini orang enggak punya apa-apa. Lah barang wala furus. Yes, ini barang punya saya. Pak, saya jual barang saya ini harga 100 tempo sebulan. Tempo sebulan. Ya Pak, oke Pak. Ya, dibawa sama dia barangnya. Nah, ambil lagi barang saya ini. Nah, sini. Saya beli ini dari antum 80 kontan. Nah, kasih uang dia 80 kontan. Barang balik sama saya lagi, dia bawa uang berapa? 80. Tapi dia punya tanggungan berapa? 100. Sama dengan pinjam 80 dibayar 100 dengan tempo sebulan. Itu namanya riba. Namanya bai'ul 'inah. Barakallahu fikum. Atau atau at-tahayyul 'ala qalbi dain. Atau membuat tipu muslihat untuk membalikkan hutang. Qalbu dain namanya. Qalbu dain itu memiliki beberapa gambaran. Di antaranya adalah wamin suratihi, termasuk gambaran qalbu dain yang dilarang dalam Islam ialah misalkan seseorang itu memiliki hutang. Anggaplah utangnya dia 1 juta. Yes, saya minjami orang uang 1 juta. Jangan begini uangnya, ini uangnya. Yep. Nih, saya pinjamkan sama kamu 1 juta. Yep. Ketika jatuh tempo, ini orang fakir, mu'sir, miskin, susah bayar hutang. Ada kelas itu. Yes. Saya yang ngasih utang sama dia, saya bilang, ya sudah, saya jual barang ini kepada kamu. Ini barang aslinya harga 1 juta. Tapi saya jual kepada kamu dengan harga 2 juta. Tempo sebulan. Yes. Sudah. Sudah. Setelah dipegang, tak ambil lagi. Nah sudah. Ini sekarang saya beli sama antum dengan harga 1 juta kontan. Sudah. Dia punya uang berapa ini? 1 juta. Baik. Tapi dia punya utang sama saya berapa? 2 juta. Ini agak 2 juta kan? Plus 1 juta yang sebelumnya. Kamu punya uang kan? Sini, mana uangnya untuk bayar utangnya sebelumnya. Hanya dia kasih uang sama saya 1 juta. Barang saya ambil lagi, uang saya ambil lagi. Sudah. Yang sebelumnya selesai. Tapi sekarang kamu punya utang sama saya berapa? 2 juta dari harga barang tadi. Itu namanya qalbu dain. Muter ya kan. Nah, itu namanya menggandakan, menganakkan uang dengan cara-cara seperti itu. Wallahul musta'an. Qala aw tahayyulu 'ala ar-riba bi qarb. Atau dia ingin mensiasati riba dengan cara pinjam meminjam, yaitu bi ayyu qribahu wa yastadri indifa'a bi syai'in malih aw yaqahu an dzalika 'iwadh wa kullu qadin jara naf'an fa huwa riba. Misalkan dia meminjam, pinjam barang kepada dia dengan persyaratan mendapatkan kemanfaatan dengan hartanya atau memberinya sebagai ganti rugi. Maka semua pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan maka dikatakan sebagai riba. Dikatakan sebagai riba. Paham enggak ini? Saya pinjam dari antum barang ini. Baik. Barang ini. Antum bilang, boleh. Silakan pinjam barang saya itu tapi dengan ketentuan kembalikan barang saya dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini barang saya pinjam ini ya. Akadnya pinjam, bukan jual beli. Saya pinjam kristalin. Dari antum. Ya boleh. Tapi ada syaratnya. Harus dikembalikan barang yang lebih mahal lagi. Itu tidak boleh. Atau dia mengatakan boleh. Dengan syarat harus kembalikan dua. Kau pinjam satu, harus kembali dua. Ini semua adalah pinjam-meminjam yang mengandung suku manfaatan. Dan dikatakan sebagai hukum riba. Barakallahu fikum. Baik. Ini cukup panjang penjelasan masail yang diangkat oleh Syekh Abdul Manan Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Itu baru sebagian kecil tentang bab jual beli. Belum membahas yang lain terkait dengan masalah jual beli barang-barang yang ada dalam tanah, buah-buahan dalam pohon. Belum membahas masalah khiyar, masalah bai'us salam. Terkait dengan yang lain-lainnya cukup panjang. Barakallahu fikum. Terkait dengan matanya sudah dibaca dan saya akan cukup dengan apa yang saya bacakan di atas. Kita sekarang akan membahasnya dengan tartib kita supaya lebih praktis, jadi lebih simple, lebih praktis untuk bisa lebih memahami pembahasan tentang kitabul buyu' walaupun sebagiannya tidak semuanya. Baik, kita sekarang mulai menjabarkan dan menjelaskan tentang masalah al-buyu' ini. Lanjut. Lanjut. Kita janji sampai jam 8. Itu kemarin ya. Iya kan? Ini harus kuat. Sekarang waktunya kita menjelaskan tentang masalah al-bai'. Baik. Al-buyu'. Kata-kata al-buyu' itu jamak dari kalimat bai'un. Dia masdar. Maknanya adalah akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Namanya bai'. Aku ambil barang kau, kau ambil barangku. Aku ambil barangmu, kau ambil uangku. Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Itu yang namanya baik. Barakallahu fikum. Baik. Adapun secara istilah yang namanya bai'un jual beli adalah mubadalatu malin, pertukaran harta. Pertukaran harta walaupun harta itu dalam tanggungan, enggak ada barangnya, atau pertukaran sebuah kemanfaatan yang mubah. Baik, dengan yang semisal. Jadi pertukaran harta dengan harta atau pertukaran sebuah kemanfaatan yang mubah dengan kemanfaatan yang mubah atau diselang-seling. Baik, alat ta'bid berlaku untuk selamanya, bukan riba, bukan qarab. Bukan riba, bukan pinjam meminjam. Pertukaran harta dengan harta, harta dengan harta, berlaku untuk selamanya. Tidak ada riba dan bukan akad qarab pinjam meminjam. Pertukaran harta dengan sebuah kemanfaatan, selama-lama berlaku untuk selamanya. Bukan riba, bukan qarab. Atau sebaliknya, pertukaran kemanfaatan yang mubah dengan sebuah harta, berlaku selamanya, bukan riba, bukan qarab. Atau diselang-seling ya, diselang-seling. Itu namanya baik. Pertukaran harta dengan harta. Pertukaran kemanfaatan dengan kemanfaatan. Atau sebaliknya, diselang-seling. Berlaku selamanya, bukan riba, dan bukan akad qarab. Pinjam meminjam. Ada penambahan dalam dijukan oleh para ulama dengan tambahan wifq asy-syara', itu semuanya sesuai dengan bimbingan syariat. Dibahasakan oleh kita jual beli. Kau jual, aku beli. Aku beli, engkau jual. Nah, pertukaran harta, dan itu sifatnya selama-lamanya, bukan riba, bukan pula akad qarab. Barakallahu fikum. Tayyib, pembahasan yang kedua adalah hukum asal jual beli. Hukum asal jual beli adalah halal, mubah, sampai ada dalil yang menyatakan, menjelaskan tentang keharamannya. Hukum asal jual beli atau akad, apapun bentuk jual beli dan akadnya, hukum asalnya adalah mubah sampai ada nas dalil yang mengatakan keharamannya. Ini penting. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka ketika ada orang yang akad jual beli atau membuat sebuah sistem dalam jual beli, dia membawa hukum asal. Paham ya? Tidak dituntut untuk menyertakan dalil. Paham? Karena membawa hukum asal boleh. Ketika ada orang lain yang mengatakan akad kamu salah, akad kamu haram, sistem kamu salah atau hukumnya haram, yang dituntut untuk membawakan hujjah bukan yang berakad, bukan yang punya sistem, tapi siapa? Yang menghukumi keharamannya. Nah, kamu yang mengatakan haram, mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana buktinya, mana argumentasinya kamu mengatakan dia haram? Kalau tidak ada, maka hukum asal adalah halal. Dipahami? Jangan dibalik. Kamu bikin akad demikian, mana kamu punya dalil? Pak, salah alamat. Bapak mau mengatakan apa tentang akad saya ini? Tidak boleh. Dan dia mana mengatakan tidak boleh? Pokoknya tidak boleh. Oh, tidak bisa. Mana hujahnya? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, ya jangan kamu haramkan. Kita punya hukum asal, apa ini? Halal. Dipahami ya? Ada yang membuat sebuah sistem. Sistem. Itu haram itu hukumnya. Maka yang dituntut untuk membawakan hujah yang mana? Yang mengatakan haram. Dipahami ya? Jika yang hukum asal jual beli, akad, sistem, dan semua yang terkait dengan perniagaan dan jual beli halal, mubah, selama tidak ada nas dan dalil yang menyatakan keharamannya. Ini penting untuk dipahami baik-baik. Barakallahu. Masalah yang ketiga ialah arkanul bai', rukun jual beli. Ya, kita bawakan secara global, nanti akan dirinci insyaallah taala. Rukun jual beli. Arkanul buyu. Rukun jual beli. Rukun yang pertama adalah al-aqidani. Dua belah pihak yang bertransaksi. Namanya aqid atau aqidani. Mereka adalah al-mustari, sang pembeli, dan yang kedua al-bayya', al-bayya' atau al-ba'i', penjual. Ada penjualnya, ada pembelinya. Kalau cuma penjual saja, tidak laku barangnya. Ya kan? Orang jualan, tidak ada yang beli. Ya tidak laku barangnya. Tidak ada yang namanya akan jual beli. Atau yang ada pembeli semua, tidak ada yang jual. Kamu beli apa? Namanya rukun yang pertama al-aqidani, harus ada penjual dan pembelinya. Rukun yang kedua adalah tayyib sighatul aqd atau akadnya, akad jual belinya, atau mereka membahasakan sighat jual belinya, sighat jual belinya. Yang ketiga adalah al-mabi', barang yang diperjualbelikan. Jadi ada penjual, ada pembeli, ada akadnya, ada syarat akadnya, dan ada barang yang diperjualbelikan. Dipahami ya? Empat-empatnya harus ada. Satu tidak ada, maka tidak ada yang namanya akad jual beli. Paham tak? Ada penjual, pembeli enggak ada. Ya sudah, enggak ada jual beli. Ada pembeli, enggak ada penjual. Ya sudah. Enggak ada jual beli. Ada penjual, banyak penjual nih. Ada pembeli, banyak konsumen. Tapi enggak ada akad. Yang ini jualan aja, yang itu lewat aja sudah. Enggak ada akadnya. Ya enggak ada jual beli. Yep. Ada penjual, ada pembeli, ada akad, enggak ada barangnya. Enggak ada barangnya dijual belikan. Maka tidak ada padanya yang namanya jual beli. Sehingga harus ada empat-empatnya. Penjual, pembeli, namanya al-aqidan, ada akadnya, ada syarat akadnya, dan ada barang yang diperjualbelikan. Sampai sini paham? Pelan-pelan membahasnya. Sampai sini paham? Yang ngantuk enggak paham. Kalau dia bilang yang khusyuk-khusyuk enggak paham. Kalau ngantuk lebih paham daripada yang khusyuk. Dipahami insyaallah ya? Itu namanya arkanul bayt. Pembahasan yang berikutnya adalah syurutul bayt. Dan ini pembahasan yang paling panjang yang disebutkan oleh para fuqaha dalam pembahasan kitabul buyu. Semua dirangkum dalam pembahasan syurutul bayt. Kalau Anda memahami dengan baik semua ketentuannya, maka Anda akan tahu yang namanya ahkamul buyu atau fiqhul buyu, hukum dan fiqh jual beli. Menggunakan ini semua. Oh, sesuai dengan persyaratan, boleh. Oh, ada yang enggak sesuai, haram. Begitu. Paham ya? Ini akan kita bahas panjang dari sekarang sampai nanti menjelang siang barakallahu fikum. Siap? Siap ini? Siap. Untuk memudahkan pembahasan syurutul bayt, kita klasifikasi aja supaya gampang dicerna. Klasifikasinya menyesuaikan dengan rukun jual beli di atas. Paham ya? Baik. Kita mulai dengan penjual dan pembeli. Namanya syurutun asyurut al-muta'alliqah bil'aqid. Harus dikasih doping. Kalau dopingnya banyak ini insyaallah awet. Tentunya yang semangat. Kalau ngantuk-ngantuk bahaya. Saya bilang halal, haram. Wah. Nanti keluar dari sini, hukumnya haram. Kata Ustaz bilang haram. Kok bisa haram ya? Semua mengetahui halal kok. Oh dia ngantuk, hati-hati. Baik. Yang pertama ialah asyurut al-muta'alliqatu bil'aqid. Persyaratan yang berkaitan dengan orang yang mengadakan akad, yakni penjual dan pembeli, namanya al-aqid. Baik, di sini ada beberapa persyaratan. Yang pertama ialah ayyakunal aqidu jaizat tasarruf. Seseorang yang melaksanakan akad jual beli adalah orang yang diperbolehkan transaksinya dalam syariat. Orang yang melaksanakan akad jual beli adalah orang yang diperbolehkan, diizinkan transaksinya dalam syariat. Baik, ini ada empat ketentuan. Kalau Syekh Sa'di membawakan tiga, yang dibahas oleh para ulama ada empat. Empat ketentuan. Yang pertama al-hurriyah. Dia adalah orang yang merdeka. Paham ya? Maka kata para ulama, akad jual beli seorang budak, seorang budak, dinyatakan tidak sah kecuali dengan izin sang tuan akad jual beli yang diadakan oleh seorang budak tidak sah kecuali dengan seizin tuan. Sebab budak ini, budak dan semua yang dia miliki, milik siapa? Milik sang tuan. Maka dia tidak boleh melakukan akad jual beli melainkan dengan izin sang tuan. Di zaman sekarang kita belum ada perbudakan. Ilmui saja. Yang kedua ialah balir atau al-bulu. Dia sudah mencapai usia balik. Sudah mencapai usia apa ya, Bang? Usia balik. Itu dibahas banyak oleh para ulama terkait dengan masalah kapan dia dikatakan balik. Itu dibahas masalah itu di kalangan para fuqaha. Ya kalau laki-laki ya dia sudah mulai basah atau disebutkan usia 15 tahun ke atas. Kalau perempuan sudah haid. Al-muhim dia balik. Baik, barakallahu fikum. Dasarnya adalah hadis rufi'al qalamu an thalathah. Pena diangkat dari tiga pihak. Yang pertama an-sabi hatta yablugh, dari anak kecil hingga dia balig. Mereka bukan orang yang mukallaf. Kita ini ya. Ini yang utama, harus balig. Kalau dia sudah balig, sah akad jual belinya. Baik, bagaimana kalau ada anak kecil yang melakukan transaksi akad jual beli? Hati-hati yang masih punya anak cilik-cilik yang belum balig. Harus cermati hukumnya. Apa hukumnya ini anak belum balig membeli atau menjual? Kan sering kamu nyuruh anaknya. Nah sini nak, tolong belikan umi ini. Nah, dia belum balig. Belum 15 tahun, perempuannya juga belum haid. Ya. Apa hukumnya ini? Khulafunya ada perincian di kalangan para ulama. Yang pertama, anak tadi itu sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz ya? Sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana A, mana B, mana uang, mana kertas, mana api, mana air, mana susu, mana teh. Sudah ngerti namanya mumayyiz. Pada mumayyiz, labas. Tidak mengapa. Tayyib, tidak mengapa. Dengan ketentuan izin dari orang tua atau walinya. Dan yang kedua, yang diperjualbelikan itu barang yang sepele, bukan barang yang mahal. Dipaham ya? Marginnya juga kecil, tidak begitu besar. Dipaham ya? Nah tolong nak belikan itu di warung sebelah itu. Apa? Beli Indomie. Labas. Jadi memayis, orang tua nyuruh labas. Nah itu beli itu di Bukalapak itu. Ada minyak zaitun itu. Beli minyak zaitun. Labas. Dia sudah memayis, izin orang tua atau wali, dan barang yang diperjualbelikan tidak besar. Jadi kalau, nah, tolong kamu ke sana itu ada ruko baru itu di daerah Mardika sana, kamu beli sana, satu ruko itu untuk kita orang. Harganya ratusan juta bahkan miliaran. Enak kamu sana, kamu di perumahan Pesona sana. Itu beli rumah di sana satu unit ya untuk kita. Jangan, ini perkara besar. Rawan, nipuan. Wes yang datang cacilik, ya sudah digoreng sama yang menjual. Bilang disuruh orang tua saya mau beli satu unit rumah di sini di Pesona ini. Gitu. Berapa harganya? Kamu punya uang berapa? Oh, uang saya banyak, jangan khawatir. Ya sudah. Yang satu ini harganya 2 miliar. Wah, murah itu. Sudah. Akad 2 miliar. Pulang dia. Wah, sudah beli. Mana nih kunci rumahnya nih? Di sebelah mas, harganya berapa? 2 miliar. 2 miliar. Itu harganya cuma 5 juta itu. 2 miliar. Ya kan uangnya banyak. Ya banyak itu juga kecuali 500 juta itu bukan 2 miliar. Ya sudah saya beli. Nah, rawan penipuan, nggak boleh. Dipahami ya? Dia izin dari walinya atau orang tuanya, dan yang kedua bukan barang besar yang diperjualbelikan. Tayyib. Yang kedua, rikin yang kedua adalah dia belum memayyiz. Dia belum memayyiz. Dosa kecil banget, gak ngerti sama sekali, belum memayyiz ya Pak. Setahun, dua tahun setengah, tiga tahun belum memayyiz ya Pak. Ini tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya. Dipahami ya? Balik. Yang pertama dia merdeka, yang kedua dia balik. Yang ketiga, akil. Atau al-akil. Dia punya akal yang sehat. Punya akal yang sehat. Juga dengan riwayat yang sama, Rufiyal Qalam dan Salasa, pernah diangkat dari tiga orang, di antaranya adalah wa'anil majnuni hatta ya'qil atau hatta yufid. Dan diangkat pena dari orang yang gila sampai dia berakal atau dia siuman. Harus berakal, akil. Baik, dibahas oleh para ulama apa hukumnya jual beli orang yang majnun. Orang yang senting, yang gila. Dirinci, kalau gilanya itu sudah terus menerus, gila yang sudah enggak pernah siuman sama sekali, tidak sah. Atau dia gilanya kadang siuman, tapi jarak ciumannya enggak lama. Gila, senting, siuman sebentar, gila lagi. Lama, siuman sebentar, senting lagi. Ini enggak sah. Tetapi kalau siumannya itu, sadarnya itu ada waktu yang cukup lama, maka dinyatakan sah ketika dia akadnya di saat siuman sadar. Tapi tidak sah ketika dia lagi senting. Dipaham ya? Tergantung keadaan yang gila tadi. Orang tahu ini orang gila ini. Datang dia ke toko, beli. Ragu-ragu ini, masih senting apa enggak ini, gitu kan. Masih gila apa enggak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab ya. Oh, waalaikumsalam. Namamu siapa? Nama saya adalah siapa ya, Pan? Ya Allah, Ray. Oh, tahu nama dia. Berapa usia kamu? 20 tahun tuh. Wah, sadar ini. Kamu mau beli apa? Saya mau beli ini. Mana uangmu? Nih. Sadar dia berarti ini lagi waras. Maka dikatakan sah. Walaupun dia kadang gila, kadang senting. Nah, ketika dia lagi waras dan jual beli, sah. Ketika lagi senting, lagi kumat, tidak sah. Assalamualaikum. Mau beli? Assalamualaikum. Mau yang itu? Wah, gak nyambung ini. Mana uangmu? Ambil uang dia. Daun. Wah, senting. Ini tidak sah ini jual belinya ya, Pak. Hadza wadhih. Dibahas oleh para ulama barakallahu fikum, apa hukumnya jual beli orang yang idiot? Namanya ahmak. Ada keterbelakangan apa namanya? Mental atau pikirannya itu. Dia udah gede, kemudian gitu ya katanya. Enggak paham dia. Ini ngomong apa ini ahmak. Tidak sah. Dikarenakan dia tidak akil. Paham ya? Tidak akil. Tidak sah akan jual belinya. Jangan kamu memanfaatkan. Tahu-tahu dia membawa HP bagus, mantap. Wah, dia beli. Jual. Mau apa? Gitu. Minta uang dia. Tahunya dia uang, ngerti HP ini. Kamu kasih uang 1.000 rupiah, dia ambil. Kasih HP-nya sama kau. Wah, mantap. Murah meriah ini. Dapat 1.000 rupiah. Oh, tidak bisa. Tidak sah. Kenapa? Orangnya idiot. Ghairu akil. Dipahami? Ada orang yang lagi mabuk. Entah mabuk minuman keras atau apa lagi mabuk. Dia jual atau dia beli. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Lagi mabuk ini. Tidak sah. Masya Allah. Jawabannya dirinci. Tergantung seberapa berat mabuknya. Ketika dia mabuknya ringan, masih bisa mencerna apa yang dia ucapkan, yang dia perbuat, sah. Tapi sudah sah, sangat flyblat, tidak sadar, maka dikatakan tidak sah, dikatakan akalnya hilang, keliru akil. Islam ya, dirinci ikhwan barakallahu fikum. Baik. Ini semua pada pembahasan al-bulugh. Yang keempat adalah ar-rusdu atau rasyid. Orangnya rasyid, yakni alladzi yuhsinu tasarruf fi malih. Seseorang yang bisa mengelola harta yang dia miliki. Namanya rasyid. Hah? Dia tidak menghambur-hamburkannya atau semisalnya. Ngerti dia. Ngerti harta. Itu namanya rasyid. Lawannya rasyid ialah safih. Safih. Orang bodoh, goblok. Tapi bukan idiot. Tidak bisa mengelola hartanya. Itu diuji, bisa kamu tes. Ini anak sudah terbimbing atau enggak? Kamu kasih dia uang. Nih, saya kasih kamu uang 1 juta. Tengok aja. Habis dalam 1 jam. Wah, langsung dia foya-foya, beli ini, beli ini, beli itu dan segala macamnya. Wah. Uangnya habis, entar lagi. Kamu beli apa? Saya beli permen sekarung. Ah, saya beli jajan segini. Banyak bang. Ah, ini orang sahaja. Bukan rasyid. Dipaham ya? Kalau rasyid dia mengerti. Banyak ini. Dia tabung, dia simpan, dia pakai untuk kebutuhan yang dia perlukan. Atau memang dia perlu barang yang mahal, dia pakai uang itu. Beli. Mana uang habis? Untuk beli apa? Saya perlu barang ini. Ini penting ini untuk saya. Ini. Memang barangnya mahal. Oh rasyid. Kalau enggak, siapa ya dia beli? Pengen apa sih? Pengen bakso? Ya paling sekali makan bakso, paling harganya 20 ribu. Mana lu? Masih banyak. Waktu di rasyid. Yep, itu namanya rasyid. Ini ketentuan yang keempat. Orangnya harus rasyid. Berarti barakallahu fikum. Ketika orangnya safih, tidak bisa mengerti, enggak mengerti harta, atau tidak bisa mengelola yang namanya harta, maka tidak sah akad jual belinya. Dipahami misalnya? Hah? Kamu penjual nih. Kamu penjual. Jual apa ini? Jual makanan, jual minuman dan segala macam. Ada yang datang langsung ambil uang dari sakunya. Pak, beli pak gitu. Jur, merah semuanya itu. Hah? Kamu itu ada 10 biji merahnya ini. Beli berapa? 1 juta. Ini pak, saya mau beli pak. Mau beli apa nak? Ambil sendiri, ambil sendiri. Cuma beli aqua 2. Aqua 2, saya beli ini pak ya, makasih. Pergi dia. Ah, ini orang sakti. Jangan bilang, wah lumayan nih, hari ini kita untung besar. Aqua 2, harga 1 juta. Gak boleh begitu. Oh ini orang sakti. Ini, apa? Dari sini. Kamu kasih uangnya dia, kamu kasih kembaliannya dengan harga yang standar. Nih, bawa lagi uang kau. Atau sini uangnya, mana ini, oh, mana barang saya, sana, jangan sama saya. Ini kamu ini gak bisa jual beli. Itu namanya safety. Dipaham ya, jangan ambil kesempatan dengan kesempitan. Gak boleh ya kawan. Atau penjual, jualan dia ini orang safety, jualan. Ini lagi mahal durian ini sekarang ini ya, gak lagi murah kan. Dia bawa satu pickup. Standar pasarannya 1 butir 10 ribu, 20 ribu di Ambon ini. Kalau dulu murah banget, 9 ribu rupiah. Kalau udah mulai mahal 20 ribu. Udah. Data yang beli, Pak beli durian. Sudah nih, satu pickup nih. Saya jual sama kamu semua 5 ribu aja. Berapa Pak? 5 ribu. Mana 5 ribu? Kamu kasih uang 2 ribu. Diambil sama dia. Terima kasih, ambil semua untuk kamu. Hanya orang safi. Ini semuanya tidak sah. 4 ya. Merdeka, balik, berakal, dan rosi. 1 gak terpenuhi tidak sah. Dipahami? Ini ketentuan pertama pada penjual dan pembelinya. Paham? Loh, paham ini? Paham. Ketentuan yang kedua. Syarat yang kedua terkait dengan al-aqid. Yang kedua ialah ayyakunal atidu malikan lil mabi' aw yaqumu maqama malikihi. Baik, yang berakad itu adalah pemilik barangnya sendiri. Dia yang memiliki barangnya sendiri. Baik. Atau yang berakad itu orang lain yang posisinya sama seperti pemilik barang. Yang berakad pemilik barang sendiri atau menduduki posisi pemilik barang. Pemilik jelas. Tadi saya sebutkan yang menduduki posisi pemilik barang adalah wakilnya, wakil resminya, cabang resminya, dan maklarnya. Wakil, cabang, maklar. Ini penting ya, Pak. Tiga orang ini yang diizinkan dalam syariat. Mereka bertiga ini posisinya sama kayak pemilik barang. Selain itu tidak sah. Baik, disebutkan dalam hadis, la tabi' ma laisa indak. Rasul mengatakan kepada Hakim Ibnu Hizam, la tabi' ma laisa indak. Kamu jangan menjual apa-apa yang tidak ada pada kamu. Kamu jangan menjual apa yang tidak kamu miliki. Ini dengan kesepakatan para ulama. Barakalafikum. Kata Al-Wazir rahimahullah, ittafaqu ala annahu la yajuzu bai'u ma laysa 'indah wa la fi mulkih. Semuanya sepakat tidak boleh menjual apa yang tidak ada pada dia atau yang enggak dia miliki. Ini dengan kesepakatan para ulama, barakalafikum. Difahami ya? Harus pemilik barang sendiri atau yang menduduki posisi pemilik barang. Mungkin wakilnya, mungkin cabangnya, mungkin maklarnya. Berarti boleh membentuk atau memiliki perwakilan-perwakilan di berbagai macam tempat. Boleh menunjuk yang namanya distributor atau agen-agen atau sub-sub agen. Paham ya? Boleh juga dalam Islam yang namanya jual jasa. Namanya apa ini? Maklar. Bahasanya maklar. Bahasa sekarang kan jual jasa. Nah, maklarnya pembeli atau penjual. Namanya simsar. Jual jasa atau maklar. Dipahami insyaAllah ya? Dengan riwayat di atas. La tabi' ma laysa indak. Barakallahu fikum. Ketika yang menjual atau yang membeli bukan pemilik barang, bukan juga yang berposisi sebagai pemilik barang, maka hukum asalnya tidak sah. Contoh, ada penjual, penjual barang, datang pembeli ke tokonya atau ke buka lapaknya atau ke apanya, penjual tidak ada, entah lagi pergi, entah lagi apa, entah lagi apa, tidak ada. Ada seseorang di situ, bukan membeli barang. Kata pembeli, bapak saya mau beli ini barang. Tahu-tahu dia akad. Oh ya, pilih yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ya boleh. Harga berapa? Harganya sekian. Ya sudah. Ini uangnya, mana barangnya? Ini yang menjual siapa ini? Bukan pemilik barang, bukan wakil, bukan cabang, bukan maklar, orang lain. Orang lain. Apa hukumnya? Ini disebut dalam para ulama dalam sebutan bai'ul fuduli. Jual beli orang yang iseng. Yani bukan pemilik barang atau yang mewakili pemilik barang. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kok diam? Apa hukumnya? Antum penjual, masya Allah, coba berbagai macam merek. Haramain, Dafarau'al, Zai, apa lagi? Yang lokal dan luar negeri. Ini aku kuantum. Tidak ada daftar harga nempel di bajunya itu. Baik, ada pembeli datang ke tokonya antum mau beli baju, mau beli juga. Antum tidak ada. Entah lagi di belakang atau lagi keluar sebentar, lagi tidak ada. Baik, yang di situ teman RT, Saifat. Temannya antum lagi main, lagi apa di situ. Kata pembeli, "Bapak, saya mau beli jubah haromain." "Yang mana? Yang warna putih itu." "Hah? Berapa harganya?" Ya, teman kamu ini bilang, "Oh, harganya 200. "Ya sudah. Jadi uang 200, ambil jubahnya." Enggak lama kamunya datang. Dia bilang, "Tadi ada yang beli." "Beli apa?" "Beli baju haromain." "Hukumnya apa?" "Apa hukum akadnya orang tadi? Bukan pembeli barang, bukan waktunya pembeli barang mengakad jualkan barangnya orang lain. Bukan milik dia, barang lain. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Hah? Hukumnya apa, Evan?" "Hukum asal tidak boleh. Kenapa? Dia menjual yang bukan miliknya. Tapi secara praktek di kalangan para fuqaha dirinci. Perinciannya tergantung pemilik harta, tergantung penjual di sini. Kalau dia ridho, selesai. Kalau dia nggak ridho, harus dibatalkan akadnya." Tanya antumnya, "Tadi dia beli apa? Haromain, haromain yang mana?" "Itu yang jubah haromain putih." "Apa harganya berapa?" "200. "Bodoh kamu." Marah dia. "Bodoh kamu. Haromain 200 ribu itu harga di Jawa aja gak boleh segitu. Ini harga ampun ini." "Nah, terus berapa dia?" "Ini harga 350 ribu ini." "Wah, rugi saya. Ngapain kamu jual-jual?" Ngamuk dia. Dari itu, maka akadnya dinyatakan batal. "Panggil, mana tadi yang beli?" "Panggil. Sini, Pak. Mana barangnya? Ini uangnya." "Loh, siapa itu saya beli?" "Kamu beli sama siapa?" "Ini orangnya ini." "Bukan dia yang punya, saya yang penjualnya." "Ngawur sama orang ini. Enaknya haromain 200 ribu. Ini 350 itu. Kalau Bapak tawar 325 tak kasih." "Sini uangnya." "Nah, sini barangnya. Ini uangnya." Pembeli tidak boleh ngotot. Sebab itu bai'ul fuduli. Yang menjual bukan pemilik barang. Tadi paham tidak? Tadi paham tidak? Nah, ada kalau gitu. Lain hanya ketika antum pergi, antum menunjuk wakilnya antum. Buka lapak itu, semua milik antum itu, 1-9 itu punya antum semua itu. Tapi dibikin nomor supaya kalian banyak orang gitu. Itu punya kamu semua itu. Ini ada yang ini, ada yang ini, macam-macam. Punya kamu sendiri itu. Baik. Karena kamu punya kepingin taklim, atau kamu sebut dengan yang lain, kamu taruh satu orang di situ. "Kamu jaga ini, kamu jaga ini, kamu jaga ini, jaga ini. Ini data harganya sekian." Kamu pergi. Ada yang beli. Belinya bukan sama kamu, bukan sama kamu. Beli sama siapa? Yang menjaga lapaknya kamu tadi itu. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kenapa kok sah? Kenapa kok sah? Dikarenakan orang tadi adalah wakil kamu. Orang yang kamu tunjuk untuk menjual barang kamu. Sah. Pembeli jangan sok alim, jangan sok fakih gitu. "Loh, kamu siapa? Mana pemilik lapaknya ini?" "Oh, lagi pergi ke sana, Pak." "Sudah, saya enggak mau beli." "Ya terserah saja enggak mau beli." "Saya beli, cuman kamu siapa gitu?" "Saya yang ditunjuk di sini. Saya diminta sama fulan tuh di sini." "Enggak sah. Nanti aja nunggu fulan." "Ya terserah Bapak." Tunggu, nggak muncul-muncul. Kadang-kadang dia nggak pernah muncul di situ. Itu memang petugasnya dia. Kapan munculnya? Kalau udah tutup, baru dia laporan kepada siapa? Kepada pembeli barang. Laporan uangnya itu. Nggak muncul-muncul. Ya bagaimana muncul, toh Pak? Ini karyawan dia semua, Pak. Dianya bos kita orang. Nggak bakal pernah muncul, Pak. Kitanya yang ke rumah dia setor uangnya. Mau nunggu dia datang, ya sudah, tunggu sini sampai kiamat. Ini namanya pembeli sok fakih. Paham ya? Sok fakih. Enggak bisa, harus kalau dia kamu menjual enggak kamu milik, dia bukan milik kamu itu. Pak, ada dua, pemilik barang atau yang menduduki posisi pemilik barang, wakil atau cabang atau makelar. Di sini sama aja, atau transaksi langsung kepada pemilik barang boleh, langsung kepada cabang boleh, silakan aja bebas. Dikarenakan memiliki posisi yang sama barakallahu fiik. Sekarang kita bikin contoh yang kekinian. Jadi kan contoh-contoh yang sifatnya sederhana, dasar, jadul gitu ya. Sekarang ini kita barakallahu fikum bikin contoh yang agak sedikit modern. Barakallahu fikum. Misal, baru misal, bagaimana hakikatnya untuk tanyakan langsung kepada merekanya. Ada yang buka lapak di online. Banyak nggak sih buka lapak di online? Buka di. Banyak nggak? Ya ada, namanya buka lapak juga ada. Mau buka lapak, mau Lazada, mau Dadada yang lainnya, macam-macam ni, begitu. Baik, apa hukumnya antum transaksi jual beli melalui mereka ini? Jawaban, cuma gini-gini tu tahu. Papa kasih ilmunya sekarang ini. Kasih. Jawaban. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Saya tunjuk. Yang dekat-dekat aja lah. Antum dulu. Antum. Apa hukumnya mengadakan transaksi akad jual beli melalui Lazada, Bukalapak, apa lagi? Hah? Alus gitu lah ya, yang merga-merga itu. Hukumnya apa? Hah? Kenapa kau boleh? Karena mereka adalah wakil daripada pemilik barangnya. Begitu. Antum jawab sesuai dengan yang real. Mereka itu sebagai apa? Contoh Lazada. Sebagai apa Lazada itu? Di dunia maya sebagai apa dia? Penjual atau pembeli? Penjual. Yang dia jual barangnya atau barangnya orang lain? Hah? Orang lain. Ketika transaksi, antum sama dia atau antum sama pemilik barang? Ketika akad transaksi dulu, antum sama Lazada atau antum sama pemilik barang? Loh, wah, gak ngerti berarti ini harus tanya sama yang ngerti. Hah? Jawabannya? Lazadanya atau langsung ke pemilik barang? Ke Lazadanya. Antum transfer uang ke mana? Ke Lazada. Antum terima barang dari mana? Dari Lazada. Barangnya dia atau barangnya orang lain? Barangnya orang lain. Apa statusnya dia? Independen ataukah wakil ataukah makelar ataukah cabang daripada pemilik barang? Hah? Independen. Wakil bukan, cabang bukan, jasa juga bukan. Independen. Yakin? Ya sudah. Dengan yang antum pahami, independen. Apa hukumnya atau maka dengan Lazada? Ya? Boleh. Kenapa kok boleh? Apa kesepakatannya? Saling ribo, terus saling sama-sama ribo, sama-sama ribo. Nah, tapi Lazada biasanya kirim barang langsung dari pusat. Dari tempat itu langsung dikirim kepada kamu. Nih, tapi akad transaksi kamu dengan Lazada, barang dikirim dari luar, dari tokonya langsung kepada kamu. Padahal anda bilang Lazada independen, wakil bukan, cabang bukan, jasa juga bukan. Iya, mesti enggak ada harganya, enggak ngerti lah. Iya ada harganya. Banyak Lazada bisa menentukan harga pada kamu. Kan kamu hubungi Lazada, pesan sebuah barang. Barangnya A, kata Lazada harganya sekian. Kamu transfer kepada Lazada, kan gitu ya. Namanya yang disepakati. Kemudian yang mengirim barang kepada kamu itu dari pusatnya sana itu langsung kepada alamatnya kamu. Jebret. Kan gitu ya. Hukumnya apa ini? Hah? Kok jadi wallah alam sekarang? Nah. Ilmunya itu diterapkan. Iya. Hah? Di sini antum harus memperjelas status mereka dengan link-linknya. Maka dirinci. Kalau mereka itu statusnya adalah wakil atau cabang atau maklar dari link-link yang ada itu, beres, enggak ada masalah. Antum mau akad langsung dengan link yang di atas, mau akad dengan Lazada, antum mau transfer ke Lazada, transfer ke pusat, mau barang dari pusat langsung ke antum, Lazada ke antum, bebas. Kenapa? Dikarenakan mereka posisinya sama kayak pemilik barang, wakilnya atau cabangnya atau maklarnya. Paham sampai sini? Cuma mungkin nanti akan dibahas kayak Mas Arif aja saja. Tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang mengandung suri bayi yang harus diterimakan di tempat. Akan dibahas insya Allah. Kalau ada waktu. Keadaan yang kedua, mereka independen. Wakil bukan, cabang bukan, maklar juga bukan, jasa juga bukan. Paham ya? Makanya seperti ini harus kamu rinci. Akadnya antum dengan Lazada. Dan Lazada menentukan harga. Sepakat. Antum transfer uang ke Lazada. Di sini dirinci. Kalau barang itu dari link ke Lazada dulu, baru Lazada kirim kepada antum, tidak ada masalah. Sebab Lazada sama dengan telah memesan atau telah membeli lakulaan barang itu dari link-linknya, dia terima, sudah dia miliki, baru dia kirim ke antum sebagai konsumen pembeli, itu boleh. Tapi ketika akad tadi itu dari link langsung kirim kepada antum sebagai konsumen, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan Lazada dalam bab ini menjual yang bukan dia miliki. Sudah ada akad, enggak ada barang. Akad yang punya link tadi itu kirim langsung kepada antum, itu tidak diperbolehkan dikarenakan dia belum memiliki barang. Yang kedua, dia belum kapok menerima barang tersebut untuk dia perjualbelikan. Dimasukkan dalam pembahasan dari la tabi ma laysa indak. Kamu jangan menjual yang bukan kamu miliki. Jadi paham ya? Maka antum harus rinci ini semuanya. Jangan polos, antum harus detail. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Karena mereka semuanya ada. Mereka apa namanya, wakil ya iya, kadang jasa ya iya, ini juga iya, independen juga iya. Rinci. Yang tadi yang terakhir yang dilarang itu disebut dengan sistem dropship yang diharamkan dalam Islam. Paham ya? Ada yang diperbolehkan dari link tadi itu ke dia dulu, Lazada. Tadi terima, baru dikirim kepada konsumen. Ini baru dropship yang benar. Ada pokoknya langsung dari link langsung kepada anda, maka tidak boleh kalau dia independen. Tapi kalau dia cabangnya atau wakilnya atau maklarnya, boleh. Sampai di sini. Ayuhannas, barakallahu fikum. Nah, baik. Antum, nggak usah pakai online lah, yang offline. Ya. Baik. Antum datang ke sebuah toko, beli sebuah barang, atau ke seseorang beli sebuah barang. Dia nggak punya barangnya, dia nggak punya barangnya, dia masih di tempatnya masing-masing nggak punya barangnya. Dia sudah mengakad jual belikan dengan anda. Paham ini? Saya perlu barang A. Ya sudah, jelas harganya sekian dari dia. Antum bayar. Ternyata oleh orang ini baru dia carikan di tempat-tempat yang ada, dari tempat yang pusat itu dikirim langsung kepada anda. Jadi itu enggak diperbolehkan, termasuk dropship yang diharamkan, termasuk menjual barang yang belum dia miliki dan belum dia serah terimakan. Lain halnya kalau orang ini wakil dari pusatnya atau cabang dari pusatnya atau maklar dari pusatnya, maka diperbolehkan dengan apapun transaksinya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Paham saya? Barakallahu fikum. Paham. Sekarang kita masuk lagi kepada pembahasan yang lain yang mungkin juga banyak dilakukan oleh orang sekarang ini, ya Pak. Tayyib, antum kepingin membeli sebuah mobil atau motor? Motor sudah, mobil terlalu mahal ya. Motor. Antum beli sebuah motor. Tayyib, antum gak punya uang. Antum gak punya uang. Motor harus dibeli. Antum gak punya uang. Antum datang ke lembaga finansial, bank atau koperasi atau person ya, yang bisa memberikan uang kepada datang. Saya kepingin beli motor, gak punya uang. Ya, Bapak minta motor yang apa? Itu motor ada di showroom kota Ambon ini. Motornya adalah Yamaha Lexi. Yamaha atau Honda itu? Hah? Yamaha. Tidak ada mengerti tautannya ya. Yamaha Lexi. Tipenya ini, warnanya ini di showroom Ambon. Sudah. Dari pihak dia telepon ke showroom. Ada Pak, ini dari pihak lembaga finansial A. Itu showroom ada enggak barang gini-gini? Oh, ada. Harganya berapa itu? Oh, di kami itu harganya 21 juta. Pak, tadi sudah saya telepon ke pihak showroom, harganya 21 juta. Saya akad jual belikan dengan Bapak, harganya 30 juta tempo 2 tahun. Saya apa adanya, Pak ya. Dari sana 21 loh, Pak. Dan saya minta untung 9 juta. Dengan total 30 juta. Saya kasih tempo 2 tahun. Deal, deal. Sudah. Silakan Bapak ambil di showroom Ambon barang yang dimaksud. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Kenapa kok enggak boleh? Dikarenakan pemiliknya belum memiliki barang tadi. Gitu ya. Ini apa? Kenapa enggak boleh? Bukan memiliki barang. Hukumnya apa? Jangan tengok-tengok. Nyatuk. Nampak jelas ini. Hukumnya apa? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Hah? Bukan pemilik barang. Masya Allah. Antum, hukumnya apa? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukan pemilik barang. Masya Allah. Sepakat semuanya ini ya. Antum-antum lagi. Nah, lihat saya sekarang ini. Jangan tolak-tolak ya. Antum dari sama lagi. Jangan tolak ya, antum orangnya. Apa hukumnya? Kenapa tidak boleh? Dia bukan pemilik barang. Sepakat siapa ya? Semua sepakat. Tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Bukan pemilik barang. Ada yang punya jawaban yang lain? Antum, Pak. Antum. Ya, antum yang gini-gini. Antum. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukan pemilik barang. Begitu ya. Sepakat ini ya. Sepakat apa? Ikut-ikutan. Siapa jadi inci kayak tadi itu loh. Jadi inci. Ini siapa di lembaga finansial ini? Apa kaitan dia dengan showroom? Jadi gitu loh. Kalau ternyata ini adalah perwakilan resmi showroom atau cabang showroom atau maklarnya showroom tadi itu, gak ada masalah. Kenapa? Dia posisinya sama kayak pemilik barang. Atau mau akad sama dia, mau akad sama sana, gak ada masalah. Difahami gak? Nah itu rincian ilmiahnya saja. Secara realnya bukan wakil, bukan cabang, bukan maklar, tapi independen. Yang seperti itu tidak boleh. Termasuk menjual barang yang belum dia miliki. Hakikatnya adalah antum pinjam 21 juta, bayar 30 juta tempo setahun. Itu namanya riba, menganakkan uang. Dipahami? Dipahami? Bapak diam. Dipahami? Paham insyaallah ya? Paham insyaallah ya? Paham. Baik, saya kasih gambarnya lebih lagi. Antum kepengin beli motor. Motor apa rumah? Rumah, rumah, rumah, rumah. Antum kepengin beli rumah. Belinya kemana? Ya yang developernya itu, yang bangun rumah. Hah? Antum membeli perumahan Ambon Indah. Hah? PAI. Perumahan Ambon Indah, misal begitu. Antum enggak punya duit. Datang ke developer. Saya mau beli rumah di sini. Boleh Pak, yang mana Pak? Silakan pilih Pak. Nah yang ini. Nah, ini tipe sekian-sekian. Oh ini anu Pak, ini harganya 250 juta. Ya enggak apa-apa. Tapi saya enggak ada uang ini. Enggak ada uang saya ini Pak, gimana ini Pak? Nah saya pengen beli rumah enggak ada uang, tempo saya bisa. Ya sudah. Digandenglah, dipanggillah pihak ketiga. Pihak ketiga yang bagian finansialnya ini, lembaga finansial pihak ketiga. Sudah Pak, nanti kami yang bayar semuanya. Bahkan kami akan talangi semuanya. Ya, kami akan talangi semuanya. Itu dihargai 250 juta. Dan kami akadkan sama Bapak, harganya adalah 300 juta tempo setahun. Ya udah beres. Sudah. Itu orang bayarkan kamu kepada developer berapa? 250 juta. Antum terima kuncinya, antum nanti mengangsur atau membayar kepada siapa? Kepada pihak finansial tempo setahun dengan jumlah 300 juta. Apa hukumnya? Apa hukumnya Afi? Ini sudah mulai pembahasan kontemporer ini. Apa hukumnya sekarang ini? Apa hukumnya? Oh, Ustaz. Hah? Hostil, dirinci. Apa rinci aja, Ustaz? Itulah ilmiahnya. Sekarang itu langsung realnya sudah sekarang ini. Hah? Kenapa tidak boleh? Dia adalah lembaga finansial yang independen, bukan wakilnya developer, bukan cabangnya, bukan juga maklarnya. Tapi dia adalah pihak ketiga, namanya pihak finansial, apa namanya, pihak pendana, nah, gitu ya. Nah, hukumnya tidak diperbolehkan dikarenakan dia menjual yang bukan miliknya. Itu rumah punya siapa? Developer. Dipahami enggak? Nah, dia mengakad dengan antum harga 250 menjadi 300 juta tempo setahun. Itu sama dengan Anda pinjam kepada finansial 20 juta, bayar 300 dengan tempo setahun. Itu adalah riba yang sangat diharamkan dalam Islam. Ini yang biasa disebut oleh mereka dengan sistem leasing. Paham tak? Leasing hukumnya haram, termasuk riba, dikarenakan pada hakikatnya dia menjual barang yang bukan miliknya. Kamu ini, buat diem. Kamu ini, aywa, barakallah. Mungkin aja Ustaz, barangkali dia adalah cabangnya atau wakilnya developer. Kalau wakil dan cabang itu pasti ada akad perjanjian dengan mereka sendiri. Tidak mungkin sampai ada tempo dengan jumlah 50 juta itu tidak mungkin. Kalau dia adalah cabang atau wakil sih, harganya menyesuaikan dengan developer. Mungkin dia mendapatkan komisi atau fee, mungkin mendapatkan persentase daripada penjualan yang ada. Tapi kalau kemudian dia nalangi, itu bukan namanya wakil, bukan namanya cabang, bukan namanya maklar, itu namanya badan independen pendanaan dana. Hukumnya haram, termasuk riba. Hakikatnya Anda pinjam 250 juta kepada pihak pendanaan, dibayar 300 dengan tempo setahun. Ini semuanya diambil dari pembahasan sekarang ini. Tidak boleh menjual yang belum dia miliki. Tahu enggak? Contoh yang pertama tadi yang terkait dengan surum tadi itu yang biasa diberlakukan di bank-bank syariah. Di bank-bank syariah ketika ada yang membeli barang pada mereka, itu yang mereka sebut dengan sistem murabahah. Sistem murabahah itu transparan, beli sekian, bayar sekian. Tapi mereka alihkan, bukan murabahah murni, tapi masuk pada kerangka menjual yang belum dia miliki atau menjual yang belum dia terima kepada sang nasabah. Itu hukumnya riba. Paham ya? Murabahah yang ada pada mereka itu hukumnya riba dengan model seperti yang saya sebutkan tadi. Atau kalau mau perlu dana kepada bank, caranya begitu. Sama dengan pihak bank, atau sebutkan yang antum inginkan, sudah dia akan menghubungi pihak yang bersangkutan, harganya jelas, diakadkan kepada antum dengan selisih nominal dengan tempo. Nah, penyerahan barangnya langsung dari pusat kepada antum. Ini namanya membeli barang yang belum dia miliki, atau kalau dikatakan dropship yang diharamkan dalam Islam. Amin. Ayuhanas, paham insyaAllah ya. Jam 7:30. Jam berapa sekarang ini? Ini mendung ya sih, jangan dikira masih pagi. Jam 7:30. Kita masih membahas tentang persyaratan yang berkaitan dengan Al-Aqid. 2 poin tadi. Itu kalau mau bisa lagi untuk kembangkan sehingga banyak masail dengan pembahasan kaidah ini. Kita insyaAllah ya. Jadi sementara cukup. Kita memiliki waktu lagi nanti jam 10:30 sampai zuhur akan dibahas sisanya pasal terkait dengan masalah barang ini berjual belikan dan terkait dengan akadnya. Barakallahu. Semoga dipahami dengan baik. Sementara cukup dikarenakan jamnya yang enggak mengurus. Ini kalau saya teruskan lagi ini tahu-tahu duh 9:30. Loh zuhur. Belum sarapan. Nanti terbengkalai semua jadwalnya. Begitu ya. Barakallahu fiikum. Sementara cukup dan kafilah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah ta'ala.